dicabut. Oleh karena itulah beliau berkata, fa awwalu ma amara Allahu bihi al-inzaru anhu. Yang pertama kali Allah perintahkan kepada nabinya adalah peringatan terhadap kesyirikan, qabla al-inzar 'ani zina was-sariqati wa ghairihima. Sebelum peringatan terhadap perilaku zina, pencurian dan selainnya. Syaikh Shalih Al-Fauzan berkata, ya. Lihat di footnote nomor 9. Awwalu ma umira ar-rasulu sallallahu bil inzar 'ani syirki. Yang pertama kali Rasul diperintahkan adalah peringatan terhadap kesyirikan. Haitsu qala Allah Ta'ala, di mana Allah berfirman, war rujza fahjur. Dan terhadap rujz, yaitu berhala, fahjur, jauhilah. Wa dzalika qabla ay yu'mara bil indari aniz zina wa syurbil khamri wa aqlir riba. Yang demikian itu sebelum memberikan peringatan terhadap bahaya zina, minum khamr, makan riba. Innama hadhihi nuhiya anha fi ma ba'du. Yang ini semua dilarang setelah larangan peringatan terhadap kesyirikan. Lakin awwalu ma umira bihi tarkus syirki. Namun yang pertama kali diperintahkan kepada Nabi untuk mencegah orang-orang adalah agar orang-orang meninggalkan kesyirikan. Tidak mungkin seorang bisa meninggalkan perzinahan, pencurian dan berbagai kemungkaran kalau landasan kemungkaran tersebut tidak dicabut. Dia berhenti sekarang dari zina, nanti lanjut lagi atau yang lainnya, dari kemungkaran yang lainnya dilakukan. Lam yakul hadzirhum minal kabair wa minaz zina wa minar riba wa minal khaba'is allati kanu ya'malun. Allah tidak berfirman, ya, peringatilah mereka dari dosa besar berupa zina, riba dan berbagai keburukan yang mereka melakukannya. Bal, kok tulisannya apa? Di buku saya kok bal au ma. Yang di buku saya enggak ada alamnya. Di buku antum juga enggak ada alamnya. Yang ada alamnya. Berarti awwalu. Kalau di buku saya kok au ma. Au ma apa au ma? Bal awwalu ma amarahu bin nahyi anis syirk. Bahkan pertama yang Allah perintahkan kepada Nabi adalah larangan terhadap kesyirikan. Wa awwalu ma umiru bihi at-tauhid. Para nabi yang pertama kali diperintahkan kepada mereka adalah tauhid. Qabla ayyumaru bis-shalah. Sebelum mereka diperintahkan untuk salat, sahabat juga demikian. Mereka diperintahkan untuk bertauhid. Sebelum diperintahkan untuk salat, zakat, siam, puasa, wal hajj, haji. Li'anna tauhidah huwal asasu, karena tauhid adalah asasnya. Wala fa'idata fi sholati wal haji was siyami, tidak ada faedahnya pada sholat, haji, puasa, wal a'mali sholihah maupun amal-amal sholih yang lain, ma'a adami wujudit tauhid. Namun tidak ada wujud tauhid. Oleh karena itulah dakwah Nabi dan Rasul yang pertama adalah tauhid. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budullah wajtanibut tawagut. Sungguh kami telah mengutus kepada setiap rasul untuk suatu kaum yang rasul ini menyeru, beribadahlah kepada Allah dan jauhilah tawagut. Apa itu tawagut? Peribadatan yang diberikan kepada selain Allah atau yang disembah selain Allah dalam keadaan dia ridha ma'ubida min dunillah wa huwa ratin. Kita kematan lagi di atas. Wa arafta anna minhum man ta'allaqa 'alal asnami wa minhum man ta'allaqa 'alal malaikati wa 'alal awliya'i min bani adama. Dan anda sudah mengetahui bahwa di antara mereka musyrikin Quraisy ada yang menggantungkan kalbunya kepada berhala, di antara mereka ada yang menggantungkan kalbunya kepada malaikat, kepada para wali dari kalangan bani Adam. Syaikh Shalih Al-Fauzan menjelaskan, kanu fil jahiliyyati mutasyattitina fi ibadatihim. Mereka dahulu di jahiliyah mutasyattitin. Mereka sendiri bercerai-berai dalam peribadatan mereka, wa ma'budatihim maupun sembahan-sembahan mereka. Ada yang nyembah malaikat, nyembah orang soleh, nyembah berhala. Nyembah orang soleh aja beda-beda. Ada yang nyembah lata, nyembah ini, nyembah itu. Ya. Hanya Islam yang menyembah ilah yang satu. Lihat. Agama sebelah Kristen, 3. Bahkan tambah 1, Bunda Maria, 4. Allah Tuhan Bapa, Ia dan Billah. Isa Tuhan Anak, Jibril Roh Kudus, Maryam Tuhan apa itu? Ma, ibu, Bunda Maria. Allah Islam. Maka sila pertama Pancasila itu buat Islam. Ketuhanan yang Maha Esa. Kan hanya Islam yang satu. Yang lain banyak. Lihat Hindu aja lagi panen Tuhannya Sri. Lagi marah apa? Hanuman. Hah? Brahma. Atau itulah. Banyak. Wa minhum man ya'budunal malaikat. Di antara mereka ada yang menyembah malaikat. Malaikat saja beda-beda. Ada yang menyembah Jibril kayak Nasrani. Wa minhum man ya'budunas salihin. Di antara mereka ada yang menyembah orang-orang saleh. Wa minhum man ya'budunal asjar. Di antara mereka ada yang menyembah pepohonan wal ahjar, bebatuan. Wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lam yufarriq bainahum. Nabi sallallahu tidak membedakan di antara mereka. Dihukumi satu semua. Kafir semua. Diponisi kafir semua. Bal nahahum jami'an. Bahkan Nabi SAW melarang mereka semua. Walaupun di antara mereka beribadah pada Allah. Atau mayoritas mereka beribadah pada Allah. Tapi beribadah juga pada selain Allah. Dilarang semua. Wa qatalahum jami'an. Nabi memerangi mereka semua. Semua diperangi oleh Nabi. Lam yufarrik baina man abadal malaikah. Wassalihina wa man abadal asnama. Nabi tidak membedakan antara yang nyembah malaikat, orang soleh atau berhala. Li'annal kulla sawa'un. Karena semuanya itu sama saja. Kafir kepada Allah. Ya. Mau Yahudi, Nasrani, Ahlul Kitab, sama aja kafir. Ya. Walau Bapak Tuan Quraisy Shihab menyatakan Yahudi, Nasrani gak boleh dibilang kafir. Di tafsirnya atau di ceramahnya di Indosiar. Gak boleh. Kenapa? Karena di surah Al-Kafirun Allah panggil itu penyembah berhala. Adapun Nasrani Ahlul Kitab gak boleh disebut kafir. Lupa apalannya atau pura-pura lupa. Atau memang Allah sudah lupakan. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalah. Sungguh telah kafir orang yang menyatakan. Hah? Bahwasanya Allah bagian dari Trinitas. Bahkan Allah sebut Alkitab bagian dari kafir. Innal ladziina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi naari jahannam khalidin. Allah sebut ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang kafir, siapa itu? Ahlul kitab, musyrikin. Mereka di neraka semua. Allah musta'an, gak boleh disebut orang kafir. Bahaya bapak tersebut. Maksudnya apa? Jangan disebut kafir, ahlul kitab. Ahlul kitab kafir gak? Kalau dia katakan gak kafir. Nah, dia ini kena ini pembatal ketiga di pelajaran kita bulan lalu. Malam yukafir musyrikin. Au syakka fi kufrihim au sahha madzhabahum apa kafir. Siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir, ragu terhadap kekafiran mereka atau malah membenarkan agama mereka, ini ngawur lagi ini asyadu kufra, lebih kafir lagi ini, maka dia kafir taibar kalau. Jadi mengkafirkan orang kafir, mengkafirkan agama lain adalah wujud tauhid. Ya, merealisasikan tauhid tidak akan terwujud dengan mengkafirkan selain Islam. Ini bentuk baro'ah tertinggi. Ya, antum mau baro' terhadap agama lain tapi dianggap dia masih jangan dikafir. Apa yang baro'? Ngerti enggak baro' itu apa? Nah. Barakallahu fikum. Nah, kita lanjut lagi. Di matan sekarang ya. Yaqulun, mereka berkata, manuridu minhum illa syafa'atahum. Mereka musyrikin berkata, kita tidak ingin apa-apa kok dari peribadatan ini kepada mereka, melainkan hanya ingin syafa'at mereka. Kata Syekh Shalal Fauzan, yaqulun ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Ini Allah kutip di Al-Quran, ucapan mereka. Mereka berkata, kami tidak nyembah mereka kok. Kecuali agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Wa yaquluna ha'ula'i syafa'una indallah. Mereka berkata, mereka ini orang-orang saleh yang kami berikan ibadah ini adalah pemberi syafaat kami di sisi Allah. Hadza qasduhum, inilah tujuan mereka dalam memberikan ibadah kepada orang saleh. Taqarrabu ila Allah bi ibadatihim ha'ula'i. Mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan beribadah kepada mereka ini, orang-orang saleh ini. Ma qasduhum asyirku, bukanlah tujuan mereka kesyirikan. Ya. Ma qasduhum asyirk, bukan tujuan mereka kesyirikan. Wa idza kanat al-af'alu syirkan wa kufran, fala yunzar ila al-maqasid ma hal hiya hasanatun aw laysat hasanatan. Maka apabila perbuatan tersebut sudah syirik, sudah kafir, sudah kufur, fala yunzar, maka enggak perlu dilihat lagi ilal maqasid, kepada tujuan-tujuan maksud. Apakah maksudnya itu hasanah baik, aw laysat hasanatan, atau enggak baik, enggak perlu lagi dilihat. Enggak perlu lagi. Nah. Barakallahu fiik. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di atas di matan, wa ma'a hadza bada'a bil indhari anhu. Nah, dalam keadaan demikian Nabi SAW memulai peringatan terhadap kesyirikan fi awwali, bukan Nabi ya, Allah memulai dengan melarang dari perbuatan kesyirikan fi awwali ayatin, di ayat yang awal arsalallahu biha, yang Allah menjadikan beliau rasul dengan ayat tersebut. Fa in ahkamta hadhihi almas'alata faya busyraka. Nah, jika Anda sudah memahami permasalahan ini, maka bahagialah Anda. Faya busyraka, ucapan orang Arab, nah, bahagialah Anda. Ya. Kalau sudah paham ini, alhamdulillah. Ya. Nah, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, ai idza fahimta hadhihi almas'alata, yaitu jika Anda sudah memahami permasalahan ini, anna awwala ma yu'maru bihi at-tauhid, bahwa yang pertama kali diperintahkan adalah at-tauhid, wa awwalu ma yunha anhu asy-syirku, yang pertama kali dilarang ialah kesyirikan, fa innahu la fa'idata fi salahi baqil umuri ma afsadil akhirati, maka tidak ada faedahnya kebaikan yang perkara yang lainnya, namun akidahnya rusak fasad. Hadhihi mas'alatun 'azimatun, ini masalah yang penting. Ya, jadi jangan terkesima, itu si kafir itu baik kok. Enggak ada. Buruk. Ya. Kok bisa baik sama kita, buruk terhadap Allah? Bunda Teresa itu wah, baik kok. Nenek baik dia. Mengasihi kaum papa. Ya. Tapi kafir buat apaan? Ada orang ke Jepang, Jepang teratur, telaten. Dipuji-puji kafir, penyembah matahari, agama Shinto. Dipuji-puji. Di Jepang mau, lampu merah, buat apa? Kafir harusnya begini. Nih, Jepang yang kafir aja nih. Nah, kafirnya itu kapital, tebel. Nah, harusnya gini. Nih, Jepang yang kafir aja nih. Bisa teratur, masa kita yang Islam enggak gitu. Jangan dipuji. Jepang keren, dia mau teratur dia mah. Itu harusnya. Ya, jangan itu kafirnya itu yang pertama. Ya. Dalam artian kita tetap mengingkari mereka walaupun mereka baik di situ. Ya. Ada mungkin ada orang kafir yang kan orang kafir itu bagi-bagi, ada yang jahat, ada yang baik gitu. Yang baik artinya enggak jahat. Yang dia pelangap-longo gitu. Enggak jahat gitu kan. Kan kafir itu maratif pada tingkatannya. Enggak semua kafir sama. Ya. Adabnya masa yang kafir kayak pembunuh yang wah, luar biasa kejahatannya sama kafir yang pelangap-longo. Sama. Sama. Samanya itu di kekekalan. Tapi nanti beda-beda itu. Ya. Nah. Oh itu dia kafir kan gak baik. Masa dia dibilang neraka? Masa dia orang baik kayak begini? Lu buat apa? Kebaikannya tidak Allah terima di akhirat. Dia berdonasi, enggak Allah terima. Allah balas kebaikan dia di dunia aja. Di akhirat dia enggak punya apa-apa, lunas. Di akhirat dia membawa full kekafiran dia. Nanti biar full adabnya. Kekal. Mana lagi tadi? Ya. Jadi begitu ya, kalau ngeliat kebaikan orang kafir jangan. Ya sekarang kan orang-orang yang mengkampanyekan pluralisme pasti itu yang dibawa. Lihat nih, kan dia baik, masa dia neraka? Masa ini, oh, kamu tega banget gitu ya Allah. Teganya katanya. Subhanallah. Ya. Kita pun juga jangan terjebak. Saya pernah dengar seorang ikhwah, udah ngaji juga, dia ke luar negeri ke Jepang. Dia memuji Eropa. Jepang mah teratur, ini. Enggak gitu. Bilang nih Jepang walau kafir nih, dia mati masuk neraka nih. Jepang nih kafir, dia bisa teratur. Nah gitu. Kenapa kita yang Islam? Enggak. Nah itu. Kafirnya itu jelas. Jadi tetap kita ingkari. Paham gak sini? Ya. Mana lagi tadi? Ya. Hadhihi mas'alatun 'azimatun. Ini permasalahan yang sangat besar. Ya. Wa matlabun 'azimun yajhaluhu katsirun. Inilah yang diinginkan, yang tidak diketahui oleh banyak orang. Mimman yantasibuna ilal Islam al-yauma. Ya, banyak orang yang mereka menisbatkan diri kepada Islam hari ini. Fa idza fahimtahu faya busroka bil ilmin nafi'i. Kalau Anda sudah memahaminya, maka bahagialah Anda dengan ilmu yang bermanfaat. Ya. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdullah berkata, khususan idza arafta anna ma ba'daha a'dhamu minas salawatil khamsi. Terlebih lagi jika Anda mengetahui bahwa yang setelahnya ini lebih agung daripada sholat yang 5 waktu sekalipun. Lihat penjelasan Syekh Shalal Al-Fauzan. Ai laisa ba'da hadhil mas'alati allati hiya at-tauhid a'dhamu minas salawatil khams. Tidak ada setelah permasalahan ini, yaitu permasalahan tauhid, yang lebih agung daripada salat 5 waktu. Artinya setelah tauhid paling agung adalah apa? Salat. Bunyan Islam ala khams. Islam dibangun di atas 5 hal. Pertama syahadat, yang kedua salat. Kata Nabi, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu alla ilaha illallah wa rasulullah wa yuqimus salat. Yang kedua ini. Jibril bertanya pada Nabi, apa itu Islam? Akhbirnya ni Islam. Kata Nabi SAW, Islam antasyhadu alla ilaha illallah wa rasulullah wa tuqimus salat. Lihat, salat ini kedudukannya. Makanya kata Abdullah bin Syakik, dari kalangan tabi'in beliau menyatakan, kana ashabu Muhammadin SAW, la yarawna minal amali, la yarawna syai'an minal amali, tarkuhu kufrun siwa salat. Para sahabat Nabi SAW, mereka tidaklah memandang suatu amal yang kalau ditinggalkan menyebabkan kekafiran, melainkan ada salat. Makanya Nabi bersabda, al-ahdulladhi bainana wa bainahum as-salat paman tarakaha faqad kafara. Siapa yang ninggalin salat, maka dikubur. Ini sholat ini agama apa amalan besar. Yang kata Umar bin Khattab, la hadza fil Islam liman taraka sholat. Tidak ada bagian dalam Islam bagi orang yang meninggalkan sholat. Ya. Li'annaha ar-ruknu ats-tsani min arkanil islami ba'da syahadatain. Karena sholat adalah rukun yang kedua dari rukun Islam setelah dua kalimat syahadat. Wa ma'a hadza lam ya'murillahu bisalawatil khamsi. Namun walau demikian keagungan sholat, Allah tidak perintahkan sholat 5 waktu illa qubailal hijrah, melainkan ya sebelum hijrah tahun ke-8 hijriah. Jadi sekian tahun sahabat belum sholat tauhid dulu. Padahal sholat itu luar biasa keagungannya. Yang perintah-perintah yang lain Rasul mendapatkan titah dari Allah lewat perantara Jibril. Kalau sholat enggak langsung. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Langsung diperjalankan. Ya. Nembus Sidratul Muntaha. Ya. Kemudian mana lagi tadi? Fa Rasulullah SAW makatsa fi Makkah 13 sanatan. Maka Rasulullah SAW beliau tinggal di Mekah selama 13 tahun. Lam yu'mar bis salati, belum diperintahkan salat. Wa innama umira bis salati, namun beliau diperintahkan untuk salat qubailal hijrati, sebelum hijrah, fi lailatil mi'raj, pada malam mi'raj. Falimada ta'akhkhara al-amru bis salati? Ya, kenapa perintah sholat itu diakhirkan min ajli ayyata assasa at-tauhid, agar terkokohkan tauhid. Tauhid ini menjadi asas dulu. Li'annahum law sallu ma nafa'athum sholatuhum illa ma'at tauhid. Karena seandainya mereka sholat duluan, sholat mereka tidak bermanfaat kecuali jika disertai dengan tauhid. Baik, barakallahu fikum. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, walam tufrat illa fi lailatil Isra'i sanata ashrin ba'da hisari sya'bi wa mauti Abi Talibin wa ba'da hijratil Habasyati bi sanataini. Kemudian ya, dan salat tidaklah diwajibkan melainkan di malam Isra pada tahun ke-10 ba'da hisar asy-sya'b, setelah pengepungan Sya'ab. Jadi waktu itu Rasulullah SAW beserta sahabat, bahkan bukan cuma Rasulullah dan sahabat, bahkan kafirin yang loyal kepada Nabi karena kesukuan, yaitu Bani Hashim, Bani Muttalib, itu ikut diboikot, diisolir oleh musyrikin di Syi'ib. Namanya Syi'ib. Mereka bikin perjanjian, taruh di atas atap Ka'bah. Memulai perjanjiannya dengan bismillah. Tapi isinya adalah jangan berdagang dengan mereka, jangan bergaul dengan mereka, gak boleh jual beli dengan mereka, bahkan dilarang menikah dengan salah seorang di antara mereka. Mereka dikepung di Syi'ib. Ya. Ditulis perjanjian itu dalam sahifah, digantungin di atap Ka'bah. Tulisannya gede-gede. Ya. Yang nulis namanya Baghith Ibn Amir Ibn Hashim. Baghith bin Amir Ibn Hashim. Ini orang yang celaka. Ya. Maka Rasulullah SAW mendoakan keburukan kepada si Baghith. Baghithu pakai huruf dad. Baghith bin Amir bin Hashim. Rasulullah SAW mendoakan. Dia gantungin itu di Ka'bah. Maka disebutkan dalam riwayat, fashullat yaduhu. Sehingga tangannya pun dilumpuhkan. Tangannya jadi lumpuh. Gara-gara apa? Gantungin isi perjanjian batil tadi. Yang bukan isi perjanjian, maklumat. Pengisoliran. Pemboikotan. Bahwasanya Rasulullah sahabat, bukan cuma Rasulullah dan sahabat. Suku-suku kabilah yang loyal terhadap Rasulullah. Ya. Nah. Bani Hashim, Bani Muttalib. Diikut disolir, disyir. Wa mauti Abi Talibin, dan setelah kematian Abu Talib. Wa ba'da hijratil Habasyah, dan setelah hijrah Habasyah, 2 tahun setelah hijrah Habasyah di sanatain. Baru sholat diwajibkan. Artinya sebelum itu belum ada perintah sholat. Pembukukan tauhid, tauhid, tauhid, tauhid, tauhid. Ya, kita baca penjelasan dari saya sholat. Mana tadi? Innama furidat is-salatu lailatul Isra'. Salat itu diwajibkan pada malam Isra wal Mi'raj. Fis-sanati al-ashirati min al-bi'sah. Pada tahun ke-10 dari diutusnya, setelah diutusnya Nabi. Wa qissatul hisar, ya, dan kisah pengepungan itu adalah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yad'u ila tauhid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan tauhid, wa yanha 'ani syirk, melarang dari perbuatan syirik. Wa kanal musyrikun yudayikuna, orang musyrikun menekan beliau. Wa yudayikuna ashabahu, dan menekan para sahabat beliau. Kana ammuhu Abu Talib yudafi'u anhu, dan paman beliau Abu Talib membela beliau. Wa yahmihi, menjaga beliau, melindungi beliau min adza qaumi, dari gangguan ya kaumnya. Jadi musyrikin ini masih mandang Abu Talib. Abu Talib ini terkenal tokoh Thomas, tokoh masyarakat. Oh iya. Dan Abu Talib tetap kafir. Kafir gak? Ya, memang ini keburukan buat Abu Talib dan kesedihan buat Rasulullah SAW. Namun hikmahnya kata para ulama apa? Kalau Abu Talib ini masuk Islam dari awal, ya gak ada yang bela Rasulullah. Gak ada yang dipandang kok. Karena Abu Talib masih satu agama sama mereka. Oh gak enak. Gak enak. Gak enak gitu. Abu Talib itu bukannya jago silat apa. Bukan. Karena Thomas. Oh. tokoh masyarakat, orang aki-aki kok. Aki-aki Abu Thalib itu. Iya, anaknya sendiri yang nyebutin bapaknya itu aki-aki. Apa anaknya? Ali kecil Abu Thalib mati, apa kata Ali? Ya Rasulullah, inna ammaka syekhun kabirun qad mat. Wahai Rasulullah, ini orang muslim. Sesungguhnya pamanmu, dia gak menyebut bapak saya. Karena khawatir kan? Wahai Rasulullah, sesungguhnya pamanmu, aki-aki itu, telah mati. Nyebutin apa? Ammaka. Pamanmu. Gak mau bilang, my father, bapakku, abi. Merasa aib. Nah, sakharallahu lahu ma'annahu musyrikun. Maka Allah menundukkan Abu Thalib lahu untuk Nabi. Padahal dia musyrik. Ini hikmahnya itu. Lakin Allah jalla wa'ala sakharahu li nabiyyih yahmihi wa yudafi'u anhu. Namun Allah menundukkan Abu Thalib sehingga Abu Thalib mau membela Nabi. Ya. Untuk menundukkan untuk nabinya untuk menjaga dan membela nabi. Ya. Kenapa Abu Thalib membela nabi? Yang pertama karena dia tahu agama ini benar. Namun dia orangnya enggak enakan. Orang yang enggak enakan itu celaka. Ya. Yang kedua karena ya nabi ini anak abangnya. Abang kandungnya. Yang abang kandungnya wafat. Nabi SAW lahir dalam keadaan yatim. Yang ketiga, Nabi SAW sudah dari kecil beliau rawat. Jadi ada ikatan emosional. Ya. Dan Rasulullah pun juga demikian. Kesedihan Rasulullah ketika Abu Thalib mati dalam keadaan kafir, itu lebih dibandingkan paman yang satu lagi. Yang kafir, siapa? Abu Jahal. Ya Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Jahal itu bukan paman Nabi. Ya. Abu Lahab. Pami Nabi sallallahu punya paman 4. Muslim 2, Abbas, Hamzah. Tuh namanya enggak bermasalah. Kafir 2. Ya. Abu Lahab, Abu Thalib. Ya. Abu Lahab, Abu Thalib namanya lihat Abdul Manaf. Nah, lihat namanya. Kalau Abu Lahab siapa nama aslinya? Hah? Abdu sama penghambaan juga. Penghambaan kepada selain Allah. Nah Abu Lahab mati. Gak ada riwayat Rasulullah sedih. Gak ada riwayat itu. Tapi Abu Thalib mati. Sedih. Sampai Allah turunkan ayat. Untuk menenangkan Nabi. Innaka la tahdi man ahbabta. Walakin Allah yahdi mayasya. Masya Allah apal semua. Saya jadi gak enak. Di depan masyayikh ini. Ya, ada syekh ini, syekh itu. Mana lagi tadi? Falamma mata Abu Thalibin wa matat zaujatuhu. Zaujatun Nabi SAW Khadijah. Khadijah tu. Maka tatkala Abu Thalib wafat. Khadijah radhiyallahu anha wafat. Wahuma alladani yudafi'ani anhu. Padahal keduanya lah yang membela Nabi. Tasallata al-kuffaru alaihi ziyadatan. Maka orang kafir semakin menguasai. Semakin bertambah kekuasaan mereka terhadap Nabi SAW. Orang-orang kufar. Layyaku alaihi al-khinaqa huwa. Wa ashabahu. Mereka orang-orang musyrikin semakin menekan Nabi. Hinaq itu artinya apa? Leher. Semakin itulah. Apa namanya? Mencekik semakin. Ya itu kiasan. Lah. Semakin apa? Ya semakin. Hah? Semakin menekan Nabi dan para sahabat. Wa kanu min qablu qad hasaruhum. Dan mereka musyrikin sebelumnya telah mengepung mereka. Fisyib. Fisyib tadi. Fisyib. Fisyibin min syi'abi Makkah. Disyib dari sudut-sudut kota Mekah. Qata'uhum. Mereka memboikot Nabi dan para sahabat. Mana'u anhum al-arzaq wal-bada'i. Mereka mencegah rejeki, maksudnya makanan, pokok, bada'i, barang dagangan. Wa mana'u at-tazawwuj minhum. mencegah nikah dengan mereka. Masya Allah. Ada larangan. Jangan nikah sama yang mana. Wahasaruhum. Mereka mengepung pihak syi'ib di syi'ib tersebut hatta alamahum al-ju'u, hingga ju' lapar membuat sakit mereka. Katabu bidzalika sahifatan waqa'u 'alaiha, yang mereka menulis sahifah, kertas surat pemboikotan, waqa'u, yang mereka kasih tauki, apa tuh namanya, tanda tangan, ya, alaiha wa'allaquha, yang mereka gantungkan fil Ka'bah, di Ka'bah, li muqata'ati Muhammad SAW wa man ma'ahu, untuk memboikot Nabi Muhammad SAW dan orang-orang yang bersamanya. Walamma mata alladhi kana yudafi'u anhu, ya, fasanahat lahum al-fursatu, maka tatkala orang yang membela Nabi sudah wafat, Khadijah dan Abu Talib, maka al-fursah, kesempatan, semakin terbuka lebar untuk mereka, untuk semakin menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fastadda adahum, semakin dahsyat gangguan mereka. Ya. Lahu, kepada Nabi, wa man mahu, dan juga kepada orang-orang yang bersama Nabi. Wa ma'ahada, namun walaupun demikian, ma umira bis salati, mereka belum diperintahkan untuk salat. Ya. Min bi'satihi ila hadhihi al-fatrah. Ya, sejak diutusnya Nabi sampai periode tersebut, li'annal maqama maqamun tashihu maqamu tashihin, afwan, li'annal maqama maqamu tashihi aqidatin qabla kulli syai'in, karena kedudukan saat itu semestinya medannya adalah membenarkan tauhid akidah, ya, sebelum segala hal. Walamma stadda adahum ala Rasulullah SAW, ketika semakin dahsyat gangguan mereka kepada Rasulullah SAW, wadayakuhu, mereka semakin menekan Nabi, amara man ma'ahu min da'afati as-sahabah mimman laysa lahum man yudafi'u anhum, amarahum bil hijrati ila al-habasyah. Maka Nabi SAW memerintahkan orang-orang yang berada bersama beliau, yaitu dari kalangan para sahabat yang do'afah, yang lemah, mimman laysa lahum man yudafi'u anhum, yaitu orang-orang yang tidak memiliki pembela mereka. Maka Nabi memerintahkan mereka untuk hijrah ke Habasyah. Li'anna fiha malikan, karena di Habasyah ada seorang raja, wa huwa Najasyi, yang masuk Islam. La yudlamu ahadun indah, yang tidak ada seorang pun didolimi di sampingnya, yaitu yang berada di daerah kekuasaannya. Wa huwa nasrani iddaka, ketika itu dia nasrani. Lakin la yudlamu ahadun fi ardihi, namun tidak ada seorang pun yang dizalimi di negerinya. Hadhihi hiyal hijratul ula, inilah hijrah yang pertama. Wa fihim Utsmanu wa fihim min akabiri sahabah, di antara mereka yang hijrah ada Utsman dan sahabat kibar yang lainnya. Wadhalika li ajlil firari bidinihim, yang demikian dalam rangka lari menyelamatkan agama mereka. Wa kana hadha sababan lil islamin Najasyi, dan inilah sebab Islamnya Najasyi rahimallah. Rahimallah. Bukan radhiyallahu anhu, ya? Bukan. Kenapa? Karena di buku saya dikasih rahimallah, di buku antum? Sama. Padahal di masa Nabi, ya? Karena yang definisi sahabat yang paling mudah disebutkan oleh Ibnu Katsir dan yang lainnya, orang yang beriman kepada Nabi, berjumpa dengan Nabi, enggak disyaratkan melihat atau mendengar, berjumpa dan mati dalam keadaan iman. Nah, mereka-mereka ini yang hidup di masa Nabi, enggak beriman, apa, beriman pada Nabi tapi tidak berjumpa, para ulama ada yang menyatakan mereka adalah tabi'in kibar atau mukhadram, al-mukhadramun. Orang namanya mukhadram bukan sahabat, ya. Hina ya'sami al-Qur'ana, ketika Najasyi ini mendengarkan Al-Qur'an yang dibacakan oleh Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Wa sami'a min as-sahabati, dan mendengar dari kalangan sahabat ucapan tentang Islam. Hadahullahu lil-islami fa aslama. Maka Allah memberikan hidayah kepada dia Islam, dan dia pun masuk Islam. Wa arsalat Quraisyun ila Najasyi bihadaya, ya, mughriyatin, dan orang Quraisy mengutus kepada Najasyi, mengutus dua orang, ya, salah satu di antara adalah Al-Amru ibnu Al-As, waktu masih musyrik, untuk ngejar. Ya, mengutus utusan Quraisy, mengutus utusan kepada Najasyi bihadaya dengan membawa hadiah. Wa mughriyatin, dan iming-iming. Yaqulun, utusan ini berkata kepada Najasyi, haula'i marikun. Ini mereka ini orang-orang yang marik. Hah? Yang marik, yang keluar dari agama kami. Syaridun, mereka ini melarikan diri minna, dari kita. Ruddahum 'alaina, tolong kembalikan mereka kepada kami. Fa'aba ayyaruddahum 'alaihim, namun Raja Najasyi menolak mengembalikan mereka, sahabat, kepada utusan musyrikin ini. Fakadzdzaballahu dhanna al-musyrikina wa'adat rusuluhum kha'ibin. Maka Allah mendustakan dugaan orang-orang musyrik, dan mereka kembali, rusul mereka, utusan mereka kembali ke Mekah kha'ibin, dalam keadaan kecewa, hampa. Wastamarra an-Najasyi rahimahullah ta'ala fi himayatil muslimin wa indahu ila an qayyadallahu al-faraja. Maka Najasyi terus menjaga kaum muslimin di sisinya yang ada di negerinya, hingga beliau Allah memberikan ya al-faraj, yaitu kelapangan. Nah, ini kisahnya panjang ya. Ada kisah di situ bahwasanya ya, Ummu Habibah binti Abi Sufyan yang ikut hijrah bersama suaminya yang bernama Ubaidillah bin Jahsy, yang di situ Ubaidillah murtad, masuk Nasrani, mati dalam keadaan Nasrani. Ummu Habibah menikah dengan Najasyi di situ. Allahu a'lam. Ada ulama yang mengomentari akan kedhaifannya, ada yang mensahihkannya. Yang disitulah Ummu Habibah, Ummu Salamah yang ketika itu hijrah karena Najasyi negeri Nasrani, melihat gereja Najasyi, gereja-gereja Nasrani yang ada di mana? Di Habasyah, dan menceritakan kanisah gereja-gereja mereka. Terdapat gambar-gambar. Ya, gambar-gambar ada kuburan orang soleh. Maka Nabi SAW bersabda, nah, mereka itu ulaika qaumun, mereka adalah kaum, idza mata fihim rajulun soleh, apabila orang soleh mati di tengah-tengah mereka. Bana wala qabrihi masjidan, mereka membangun di atas kuburnya tempat ibadah. Wasawwaru tilka suwar, mereka bikin gambar-gambarnya, lukisannya, fotonya, ditaruh di kuburannya. Ulaika syirarul khalqi indallah, mereka itulah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah. Kemudian, wah masih panjang ini. Jadwalnya sampai jam berapa? Asar. Bisa ini. Sebelum salam enggak dibaca lagi. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Abdullah. Idza fa idza arata anna tilkal umur al-kathira, al-adawa, al-badiga, kullu dhalika inda hadihil mas'alati qabla fardis salati rajautu an ta'rifal mas'alata. Kata Syekh, fa'idha arafta, apabila anda sudah mengetahui anna tilkal umura al-kathirata, bahwasannya perkara-perkara yang banyak tersebut, wal-adawata, permusuhan yang tadi, yang al-baligota, yang sudah dahsyat tadi, yang dilancarkan musyrikin kepada kaum muslimin di masa Rasulullah SAW, kullu dhalika inda hadhihi masalah, namun semuanya ini ketika di masa ini itu semuanya qabla fardhis shalah, sebelum diwajibkannya salat. Kata Syekh, rajautu, maka saya berharap an ta'rifal mas'alata, saya berharap anda memahami masalah ini. Ya, Syaikhul Fauzan menyatakan, idza arafta hadhihi masalata, kalau anda sudah mengetahui permasalahan ini, wahia mas'alatun annahum ma'adu Rasulullah SAW, itu permasalahan bahwasanya mereka tidaklah memusuhi Rasulullah SAW, wadayaquhu, dan tidaklah mereka menekan Rasulullah SAW, wahasaruhu, tidaklah mereka mengepung Rasulullah SAW, huwa wa ashabahu, mengepung Nabi dan para sahabatnya. Ya, bagi yang paham nahu, huwanya itu bukan mubtada, huwanya itu domir, domir pasal. Maka wawu setelahnya atifah ashabahu maf'ulun bih, dari domir tadi. Ya, yang enggak paham enggak usah dipikirin. Illa min ajli al-amri bit-tauhid wan-nahyi 'anil syirk. kecuali karena perintah untuk bertauhid dan larangan dari kesyirikan. Wa illa law salamahum wa abara rabbahu huwa wa man yatba'uhu wa tarakahum ma qalu lahu syai'an bal kanu sayafrahuna bihadha. Masyaallah. Tidaklah mereka memusuhi Rasulullah, menekan Rasulullah, mengepung Rasulullah dan para sahabat, kecuali karena Rasulullah memerintahkan kepada tauhid dan melarang dari perbuatan kesyirikan. Wa illa, karena kalau bukan karena tauhid dan syirik yang terus dikobarkan oleh Rasulullah SAW dalam dakwah beliau, ya, maka pastilah salamahum. Maka pastilah Rasulullah SAW sudah berdamai dengan mereka. Wa abada rabbahu, Rasulullah SAW dengan tenang beribadah kepada Rabbnya. Wa waman yatbahu, ya. Dan orang-orang yang bersama Nabi tenang beribadah kepada Allah. Wa tarakahum, dan musyrikin pun akan meninggalkan mereka, enggak bakal ganggu. Ma qalu lahu syai'an, yaitu apa? Kalau Rasul tidak menyatakan apapun kepada musyrikin. Sudah lakum didukum waliyadin, dia katanya. Ini ayat lakum dinukum waliyadin diambil oleh orang-orang kafir dari kalangan ahli pluralis. Emangnya ahli pluralis kafir? Kafir nih, Pak. Orang yang menyamakan agama kok enggak kafir, gimana sih? Ya. Orang yang lintas agama menyamakan agama ya kafir. Mereka pakai alasan apa? Lakum dinukum waliyadin. Padahal lakum dinukum waliyadin di penghujung ayat al-kafirun. Itu ayat baro'ah. Berlepas diri. Kalian tidak menyembah apa yang aku sembah. Kalian kafir. Maka agama kalian kafir. Untuk kami agama tauhid. Itu ayat berlepas diri. Bukan ayat pluralisme. Untukmu agamamu. Untukku agamaku. Udah masing-masing aja deh. Subhanallah. Ya. Seandainya Rasulullah SAW. Maqalu lahu syai'an. Ya. Apa namanya, tidak melarang kesyirikan, maka mereka pasti tidak akan mengatakan kepada Rasul apapun. Ternyata Rasul dihina, dicap sebagai dukun, tukang sihir, pemecah belah, segala macam. Balkanu saya perahu Nabi Hadir. Mereka pun akan gembira. Udah, biarin dia dakwah, ngajak ke Islam, yang penting agama kita gak dicolek. Wahatihi dakwatu ahlil kufri al-yawmah. Inilah dakwah orang-orang kafir saat ini, hari ini. Yaqulun, mereka berkata, da'una nata'ayashu. Dah, biarkan kita hidup rukun. Da'u itu filamer. Ya. Da'una natahawadu. Biarkan kita hidup saling tentram. Ya. Wala takulu syai'an fi dinina. Udah, kalian gak usah ngucapin apa-apa ke agama kami. Nahnu la naqulu syai'an fi dinikum. Kami pun tidak akan mengatakan keburukan apapun kepada agama kalian. Hidup rukun katanya. Rukun itu bukan itu. Rukun itu kita sudah memberikan mereka toleransi. Mereka boleh beragama, silakan. Kita tidak ganggu mereka. Tidak mengirim mereka petasan jangwe ketika mereka sedang natalan. Kan gitu. Itu sudah toleransi. Kita tidak ganggu mereka, kita tidak membunuh mereka, ya itu sudah toleransi. Namun kita katakan mereka kafir. Oh, kita katakan kafir nggak toleransi? Toleransi maknanya apa? Maknanya apa? Membenarkan agama mereka itu bukan toleransi, perbuatan kekufuran namanya. Ya barakallahu fikum. Ini sekarang salah artikan kayak begitu. Toleransi kayak begitu. Kalau Islam gak toleransi, agama mereka sejak dahulu kita merdeka sudah punah musnah. Punah dan musnah, tinggal sejarah. Pernah ada Kristen di Indonesia. Buktinya apa? Kita biarkan gereja mereka. Artinya bukan kita ridho. Ya udah mereka beribadah, ya udah. Kita tidak bunuh mereka. Nah, udah ladan ya. Menuju zuhur. Di papan itu. Panggungnya. Wahum yakulun, dan mereka mengatakan, antum la takuluna fi dinina syai'an. Nahnu la naqulu fi dinikum syai'an. Kami, kalian tidak mengatakan apapun kepada agama kami, kami pun tidak akan mengatakan apapun ke agama kalian. Wa hum yuharibun al-Islam ala aqsa ma yumkinu. Ini kelewat ya. Wa hum yakdzibuna, mereka berdusta, di annahum yuharibun al-Islam, padahal mereka memusuhi Islam. Itu yang kafir-kafir sok-sok damai itu pura-pura aja karena mereka minoritas. 50-50 habis kita. Enggak ada ceritanya mereka toleransi. Lihat di mana, di Bosnia. Di mana, di Kashmir. Di Rohingya, di New Zealand lagi Jumatan dibantai. Di Norwegia, di Eropa, di mana? Di Cina, Uyghur, di Irak, di mana? Enggak ada. Hah? Papua, di mana? Poso, Ambon, 50-50 antara Muslim dan Obed. Obed itu Ambon kafir. Ya. Lihat, kalau mereka udah banyak, gak ada toleransi. Gak ada ceritanya mereka diberlakukan seperti kita memberlakukan mereka saat ini. Gak ada. Jadi ketika mereka, ayo kita toleransi, karena mereka sedikit. Dan mau dibohongi. Om Yakulun, mereka berkata, udah kalian gak perlu bicara apapun tentang agama kami, kami tidak akan berbicara kepada agama kalian. Wahum yuharibun al-Islam. Padahal mereka memerangi Islam. Ala aqsa ma yumkinu, semaksimal mungkin yang mereka bisa. Wa yaqtuluna al-muslimin, mereka membunuh kaum muslimin. Ya. Wa yusarridunahum, wa hum yaqulun da'una natahawaru wa natahawadu. Ya. Padahal mereka membuat lari kaum muslimin, mengusir kaum muslimin dan mereka mengatakan, "Dah biarkan kami kita berdialog." Ya, udah kita saling hidup tenteram. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Walau annahu sallallahu alaihi wasallam ma da'a ila tauhid wala naha anis syirki. Seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mendakwahkan tauhid dan melarang kesyirikan. Ya. Ma sarat sa'iratuhum. Maka tentulah sa'irah itu kemarahan. Ya, tentulah tidak akan bergejolak ya, ma sarat tidak akan bergejolak kemarahan mereka. Tentulah mereka kemarahan mereka tidak akan meledak. Cukup nanti kita lanjut lagi pada zuhur atau setelah makan siang. Setelah zuhur kita break ada makan siang. Itu makan siangnya nggak usah cari padang warteg ke depan, insya Allah ada. Ya, subhanallah, alhamdulillah, sholawatulahumma sholli.